baru. Ku rela semua pergi, biarkan diriku di sini sendiri. Hanya kau kasihku satu bersamaku. Kau hibur hati resah ini dari para. Kau beri sukacita, kau tiada pernah kau tabur kedamaian, cinta dan harapan. Kau penuhi jiwaku, kau pedulikan aku. Tabur kedamaian, cinta dan harapan. Kau penuhi jiwaku, kau pedulikan aku.